إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dhalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya, yang sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitung, untuk menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kita, karena begitu banyak. Dan demikian dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Fa barakallahu fikum, maka marilah kita berusaha untuk mensyukurinya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, maupun dengan anggota badan kita. Semoga dan semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah menambahkan nikmat tersebut atas kita dan melindungi kita dari azabnya yang sangat berat. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah berkata, memberikan dan arahan, memberikan peringatan bahwasanya hendaklah kita di dalam beramal soleh, di dalam melakukan ketaatan, hendaklah kita mengharapkan pahala dan mengharapkan pahala, jangan lalai daripadanya. Di mana sebagian kaum muslimin ketika melakukan suatu amalan soleh, suatu ketaatan, suatu kebaikan, dan tidak menghadirkan, tidak mengharapkan pahala. Ya, nah. Maka yang demikian adalah merupakan kelalaian yang hendaknya nam seorang muslim ketika mengerjakan suatu ketaatan, suatu amalan soleh, nam menghadirkan hatinya, yakni mengharapkan pahala. Ya, nam. Sehingga di dalam melakukan amalan solehnya, nam dia bersungguh-sungguh. Ya, dia bersungguh-sungguh. Nam. Karena dia memiliki harapan adanya balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana ahlu dunia sebagaimana ahlu dunia, orang yang mencari dunia, ketika dia melakukan sebab, melakukan usaha, ya, misalkan seorang pekerja, seorang karyawan dan seterusnya, ya, dia mau melakukan pekerjaan tersebut karena apa? Karena ada harapan. Nah, setelah selesai pekerjaannya, dia akan mendapatkan bayaran. Nah, dia akan mendapatkan bayaran, dia akan mendapatkan upah. Nah, sehingga dia pun apakah terpaksa ataukah sungguh-sungguh dia melakukan pekerjaan tersebut. Nah, karena adanya harapan, yaitu adanya harapan mendapatkan upah nah, yang dia butuhkan tersebut. Maka demikian seorang mukmin. Nah, ketika mengerjakan suatu ketaatan, suatu amalan soleh, hendaklah hatinya menghadirkan, menghadirkan nam harapan, yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kita melakukan salat, melakukan thalabul ilmi, qiraatul Quran, birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua, nam atau berta'awun dalam kebaikan secara umum, nam hendaklah kita menghadirkan di dalam hati kita nam harapan kita, nam harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam. Kemudian disebutkan dalam sebagian sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di mana akhlak mereka, akhlak mereka yang merupakan kudwah baik kita, contoh baik kita, baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak terhadap sesama manusia. Enam, di mana kezuhudan mereka, enam, yakni mereka menjaga diri dari fitnah dunia. Ya, menjaga diri daripada fitnah dunia. Di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya yang mulia, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Untuk setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Dan ujian umatku adalah dalam perkara harta. Nah, enam. Terkadang orang ketika diuji dengan kefakiran, kemiskinan, kekurangan, dia bisa bersabar. Ya, dia bisa bersabar. Tetapi ketika diuji dengan harta, diuji dengan fasilitas kehidupan, nam dia tidak bisa bersabar. Ya, nam. Ketika masih miskin, ketika masih susah, ya, dia nam masih thalabul ilmi, rajin menghadiri taklim. Nam sholat lima waktunya masya Allah, berjamah di masjid, sebelum azan sudah hadir di masjid, ya, berdoa sampai mengucurkan air mata, ya, nam, dan seterusnya. Ketika dibukakan pintu dunia, jadi pintu, dibukakan pintu dunia, dibentangkan dunia, nam, sholat berjamahnya mulai terlambat, ya, bahkan terkadang sampai bolong. Ya. Nam, thalabul ilminya sudah tadinya harian sudah tinggal mingguan. Nam, mingguan sudah lewat tinggal bulanan. Ya, nam. Dan yang lain-lainnya. Prestasi amalan solehnya menurun. Kenapa? Karena sudah nam sibuk dengan perkara dunia. Ya, nam. Barakallahu fikum. Salaf, orang-orang terdahulu yang baik, nam, mereka sangat menjaga sekali daripada nam fitnah dunia tersebut. Di antaranya adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu, dia diangkat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai gubernur daerah Hims. Daerah Hims. Nah, tadinya dia menolak. Menolak, tetapi Umar mengatakan, ya, yang maknanya kalian sudah melemparkan amanah khalifah, ya, kepemimpinan kepada leherku. Sekarang aku minta bantu kepada kalian untuk, ya, menjabat ataupun untuk memimpin satu daerah, untuk berta'awun, saling membantu dalam perkara ini. Kalian tidak mau, kalian berlepas diri dariku. Ya, akhirnya Said bin Amir al-Jumahi menerimanya. Nah, dalam perjalanan kepemimpinannya, Umar bin Khattab menulis, menyuruh kepada masyarakat, ya, enam daerah Hims tersebut untuk menulis orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk kemudian nanti dibantu dari Baitul Mal. Ya, enam. Maka orang-orang Hims menulis, ya, orang-orang miskin. Ternyata di dalam daftar yang diberikan kepada Umar bin Khattab, nah, ada namanya Said bin Amir. Umar bin Khattab bertanya, siapa Said bin Amir ini? Ya. Kemudian dijelaskan, pemimpin kami wahai Amirul Mukminin. Ya, nah. Maka Amirul Mukminin kemudian, ya, menyiapkan, ya, 1000 dinar. 1000 dinar kemudian dikirimkan kepada Said bin Amir al-Jumahi tersebut. Nah, setelah utusan Umar bin Khattab sampai kepada Said bin Amir tersebut dan memberikan kantong yang berisi 1000 dinar, nah, diterima oleh Said bin Amir tersebut dan dia beristirja. Ya. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya kaget. Ya. Wahai Said, apa yang terjadi? Apakah Amirul Mukminin meninggal? Kata Said, lebih besar daripada itu. Masalahnya lebih besar dari itu. Apakah kaum muslimin dikalahkan oleh orang kafir? Lebih besar daripada itu. Ya. Istrinya mengatakan, lalu apa masalahnya sampai lebih besar daripada itu? Kata Said bin Amir, telah datang kepada kita dunia yang akan merusak akhirat kita. Ya, maka bantulah aku, tolonglah aku. Istri mengatakan, kalau begitu segera menghindar, ya, segera menghindar. Jadi jaga diri. Kata Said, ya, bantulah aku. Dan kemudian istrinya, iya. Kemudian Said bin Amir mengisi uang yang 1000 dinar tersebut di kantong-kantong, nah, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Ya, nah. Taib. Ya, demikian. Ya, seorang gubernur, seorang pemimpin, ya, di satu daerah, nah, sampai termasuk ke dalam daftar orang miskin. Dan ketika datang dunia kepadanya, nah, dia pun nah menghindar. Ya, dia pun menghindar. Dia nam berikan dunia tersebut kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Ya, nam. Demikian dalam perkara keikhlasannya. Ya, dalam perkara keikhlasannya. Ya, nam. Said bin Amr ini, ya, satu saat Umar ibn Khattab jalan-jalan, yakni keliling ke daerah-daerah, ya, termasuk ke Hims. Sampai di Hims, Umar berkata kepada warga Hims tersebut, "Nam, sebutkan oleh kalian apa kritikan kalian terhadap pemimpin kalian, yaitu terhadap Said bin Amir al-Jumahi." Di antara kritikannya adalah, "Nam, wahai Amirul Mukminin, pemimpin kami, Nam Said ini, Nam tidaklah keluar menemui kami kecuali setelah matahari tinggi. Yang sudah siang, baru keluar. Ya, enam. Kalau kita di zaman kita ini ya istilahnya ngaret. Ya, jadwal jam 8 datang jam 10. Ya, enam ngaret. Enam. Umar bin Khattab yakin bahwasanya dia mengangkat Sa'id bin Amir. Enam. Dia adalah orang yang jujur, orang yang baik dan tidak akan mengecewakannya. Enam, Sa'id pasti punya alasan yang benar. Kenapa? Enam, jam ngantornya telat ataupun sudah matahari sudah tinggi. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Wahai Sa'id, apa yang kau katakan tentang hal ini? Jadi apa jawabanmu? Ya, masyarakatmu mengatakan kamu kalau ngantor itu siang-siang telat. Ya, enam, ngaret." Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, "Sesungguhnya aku benci untuk mengatakan hal ini. Akan tetapi tidak mungkin aku mengelak. Ya, tidak mungkin aku menyembunyikannya." Enam. Ya, karena ini enam dia istilahnya dihakimi, ya. Nah, kemudian Said melanjutkan, sesungguhnya aku, ya, keluargaku, yaitu istrinya, ya, nah, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki pembantu, sehingga aku harus membuat adonan roti untuk mereka, kemudian menunggu sampai mengembang, setelah itu aku bakarkan untuk mereka. Setelah selesai, baru aku berwudu dan menemui mereka, menemui masyarakatnya. Nah, ya terlambatnya Sa'id ibn Amir al-Jumahi, nah, keluar ngantor, ya, nah, karena membantu keluarganya, ya, menyiapkan, kalau kita sekarang menyiapkan sarapan untuk mereka, ya, nah, karena dia sebagai seorang pemimpin satu daerah dan tidak memiliki pembantu, tidak memiliki pelayan, ya, tidak memiliki ajudan. Nah, sehingga dia mengadon adonan roti sendiri, nah, menunggu kemudian sampai mengembang adonan tersebut baru dibakar atau dimasak. Ya, setelah itu baru dia berwudu dan keluar menemui masyarakatnya. Ya, enam. Taib. Di pergaulan mereka, ya, sikap mereka terhadap keluarganya, ya, demikian, membantu. Ya, membantu apa yang bisa mereka bantu. Ya. Enam, tidak dibiarkan, ya, kemudian ataupun bersikap, ya, ego dan seterusnya, itu kan pekerjaan perempuan, pekerjaan di rumah, ya. Nah, saya pekerjaannya di luar cari duit, ya, tidak demikian, ya. Nah, demikian juga kritikan yang lainnya, ya. Lalu apa lagi? Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya pada masyarakat Hims, kemudian dikatakan, "Wahai Amirul Mukminin, dia nam kalau malam tidak membukakan pintu untuk kami. Yani tidak menerima tamu di malam hari." Ya. Nam. Kemudian Amirul Mukminin berkata kepada Sa'id, "Wahai Sa'id, apa yang kau katakan atas hal ini? Ini apa jawabanmu? Ya, kenapa kamu tidak mau menerima masyarakatmu di malam hari?" Ya, kalau orang sekarang kan, pemimpin sekarang katanya apa? Apa open house atau apa? Ya, pintu terbuka 24 jam. Ya, enam. Thoyyib. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang mananya, "Sebetulnya aku juga benci mengatakan hal ini." Ya, dia tidak mau sebetulnya mengatakan hal ini. Ya. Akan tetapi tidak mungkin pada saat ini aku menyembunyikannya. Ya. Nah, aku jadikan siang hari untuk mereka, maka malam hari aku jadikan untuk Tuhanku, untuk Allah. Yakni siang hari dipergunakan untuk melayani masyarakat, malam hari dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Naam. Taib fa barakallahu fikum. Ya. Naam, kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengatakan lagi, lalu apa lagi yang kalian kritikan terhadap pemimpin kalian ini? Lalu masyarakat Hims mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dia dalam sebulan tidak keluar satu hari. Di dalam satu bulan ada satu hari libur, tidak ngantor. Ya, kalau kita kan berapa? 4 hari ya dalam sebulan. Ya, di hari Ahad katanya. Ya, libur. Sekarang ditambah lagi hari Sabtu sebagiannya. Itu pun masih kurang. Ya, kadang di hari Jumat libur lagi. Ya, nah. Ini Sa'id bin Amir ya libur satu hari dalam satu bulan, ya. Dan ini dikritik, ditanyakan, ya, kenapa? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sa'id, apa jawabanmu? Kemudian Sa'id mengatakan, wahai Amirul Mukminin, nam, saya tidak mempunyai pakaian kecuali satu. Sehingga saya dalam satu bulan mencuci pakaian saya, dan saya harus bersembunyi dalam rumah menunggu pakaian itu kering. Ya, jadi pakaiannya hanya satu. Nah, ketika dicuci, ya dia tidak ada pakaian lain, jadi harus sembunyi di rumah. Nah, sampai kering. Nah, sehingga hari tersebut Sa'id bin Amir libur ngantor. Ya, tidak mau keluar karena tidak ada pakaian yang lain. Taib, fa barakallahu fikum. Ini diantara keadaan salafus soleh. Ya, keadaan salafus soleh. Ya, enam, zuhud dalam perkara dunia. Enam, baik pergaulannya dengan keluarganya. Ya, dan seterusnya. Enam, fa barakallahu fikum. Sehingga enam, kita menisbahkan kepada nam salafus soleh, orang-orang terdahulu yang baik. Maka sudah seharusnya nam kita mempelajari, kita mengetahui, membaca tentang sejarah salaf, salafus soleh, orang-orang terdahulu yang baik. Nam, untuk kemudian kita berkuduah, ya, mengambil contoh dari mereka. Nam, jangan ya hanya sebagai slogan saja kawan, ya jangan sebagai slogan saja katanya salaf soleh, ya, salafiyin, menisbahkan diri kepada salaf, orang-orang terdahulu yang baik. Akan tetapi membaca sejarah salaf, orang-orang terdahulu yang baik, tidak, ya. Sehingga apa, terkadang ucap dan perbuatannya berbeda. Nam, berbeda sangat jauh dengan nam ucap dan perbuatan ataupun akhlak orang-orang terdahulu yang baik. Ya, fa barakallahu fikum. Ya, nam. Maka ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nam, mari kita berusaha untuk kita nam benar-benar menerapkan, benar-benar mempraktekan, benar-benar mengambil contoh, ya, dari salafus soleh, sehingga pengakuan kita, penisbahan kita kepada salafiyin, ya, kepada orang-orang terdahulu yang baik, tidak hanya sekedar sebagai ucapan di lisan saja. Ya, Tuhai barakallahu fikum. Dan yang demikian, ya ikhwah, ya, tidak mungkin kita mengetahuinya atau mendapatkannya, ya, kecuali dengan kita belajar. Ya, kecuali dengan kita belajar. Ya. Naam. Maka semoga dan semoga dengan kita mau menghadiri majelis-majelis taklim, ya, menghadiri 6 ceramah-ceramah dan yang lain-lainnya daripada thariqah jalan bertolabul ilmi, ya, kita mendapatkan 6 ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan 6 kemudahan untuk beramal dengannya. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Ya, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Ya, 6. Thayyib barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan pada tanbihul afham. Syarah Umdatul Ahkam li Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab berpuasa ketika safar. Berpuasa ketika safar, ketika melakukan perjalanan. Dan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin faru'a zihaman wa rajulan qaddulila alaihi fa qala ma hadza qalu shaimun qala laisa minal birri asyam fi safari. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dulu Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, dalam satu safar, kemudian Rasulullah SAW melihat kerumunan orang dan seseorang sungguh sudah dinaungi. Kemudian Nabi SAW berkata, apa ini? Orang-orang menjawab, orang yang berpuasa. Ya, yang dikerumuni, yang dinaungi itu orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam lafaz Imam Muslim, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasalakum. Di dalam lafaz Imam Muslim, nam ambillah rukhsah Allah, atau wajib atas kalian mengambil rukhsah Allah, keringanan dari Allah yang Allah telah meringankan untuk kalian. Nah, sebagian keterangan pada hadis ini sudah kita baca. Kita lanjutkan pada syarul kalimati, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Nah, fi safarin huwa safar ghazwatil fathi wa kanat fi ramadan sanata thamani minal hijrati. Nabi berada pada satu safar, yaitu safar ketika peperangan 6 penaklukan kota Mekah. Dan ada hal tersebut pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah. Faro'a fa absoro, ya, ro'a dan absoro sama, melihat. Zihaman kauman yajhamu ba'duhum ba'dan lil ittila'. Zihaman yaitu kaum. Nah, sebagian mereka mendesak sebagian yang lain untuk melihat, untuk mengetahui ittila. Rajulan ghairu muayyan. Rajulan di sini tidak tertentu, yakni umum. Ya, tidak ditentukan siapa-siapanya, tidak disebutkan namanya. Dhullila alaihi wudi'a fawqahu ma yudhilluhu anisyams. Dhullila alaihi yaitu diletakkan di atasnya apa-apa yang menaunginya dari matahari. Dan letakkan naungan, ya, untuk melindunginya dari panas matahari. Ma hadza, ma sya'nu hadza rajul? Ma hadza, apa ini? Itu apa urusan orang ini? Ya. Kenapa orang ini sampai di kerumuni, sampai di naungi? Nam shaimun ay huwa rajulun shaimun. Shaimun yaitu dia orang yang berpuasa. Albirru alkhair. Albirru alkhair sama artinya kebaikan. Alaikum ismu fi'li amrin, di mana khudhu alaikum, ya, atas kalian. Tapi di sini adalah isim fi'l amr. Yani alaikum adalah bentuk isim. Kata, ya, bentuk kata. Nam akan tetapi maknanya adalah perintah. Maknanya adalah perintah. Ada khudhu, ambillah. Ya, ambillah. Nam birukhsatillah, dengan rukhsah Allah, bitashilihi wa taisirihi, bi rukhsatillah, rukhsah Allah yaitu kemudahan Allah, enam kegampangan Allah. Taib. Asyarul ijmali, keterangan yang global dari hadis ini, yukhbiru Jabirun radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana fi safari amal fathi fi Ramadan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu safar pada penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Faro'a jama'atan yazdahimuna. Maka Nabi SAW melihat sekelompok orang yang berdesak-desakan, berkerumun. Yutalli'u ila saksin. Untuk mereka, untuk enam, agar mereka melihat kepada seseorang. Enam, ka'annahu muta'athirun minal harri wal adsh wa qadulil alaih. Enam, sepertinya orang tersebut terpengaruh karena panas dan kehausan. Karena panas matahari dan haus. Ya, sehingga apa? Ya, membuat lelah, loyo. Enam, dan orang tersebut sudah dinaungi, ya, diberikan naungan. Ya. Wa kana mutajian kama fi riwayat Ibnu Jarir. Dan orang tersebut, ya, yang kehausan, enam, yang kepanasan itu berbaring. Sudah dalam keadaan berbaring sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Jarir. Enam. Fasalahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Nabi bertanya tentang orang tersebut. Ya. Kenapa kok sampai dinaungi? Kenapa kok dikerumuni? Faqalu innahu rajulun shaimun. Maka orang-orang menjawab, sesungguhnya dia itu adalah orang yang berpuasa. Wa min ajli anna sauma balagha bihi hadzal mablagh, nafa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyakuna saum fi safari minal birri. Ya. Wa min ajli, dan dikarenakan puasa ini sampai mengakibatkan keadaan seperti ini. Balagha bi hadzal maglab mablag, ya, mengantarkan, menyampaikan dengan sebab puasa kepada keadaan ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya puasa ketika safar itu bukan merupakan kebaikan. Ya. Puasa ketika safar bukan merupakan kebaikan. Ya, enam. Haitsu yablug bisaim dzalikal mablag. Sehingga enam, sampai menyebabkan orang itu berpuasa sampai menyebabkan orang tersebut enam kelelahan, kepayahan sampai dinaungi. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum, sehingga seandainya seseorang enam safar melakukan perjalanan enam di bulan Ramadan, ya, enam sekiranya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa, maka yang baik adalah berbuka. Yang baik adalah berbuka. Ya, enam. Seandainya memiliki kemampuan, kekuatan, ya, ya silakan. Tidak dipaksa, tidak diharuskan. Enam. Akan tetapi seandainya sampai menimbulkan madarat, sampai menimbulkan enam perkara yang menyusahkan, enam, menyempitkan, enam, maka yang baik baginya adalah berbuka. Kemudian mengqadha pada waktu yang lain. Ya, enam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menafikan, meniadakan, enam, menyatakan bahwasanya bukan merupakan kebaikan, bukan hal yang baik berpuasa ketika safar. Ya, enam. Baik, fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula, i'tana'un Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ashabihi wa su'aluhu an ahwalihim. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap para sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keadaan mereka. Anam. Jadi kalau antum, ya, misalkan memimpin satu rombongan, ya, dalam satu perjalanan, ya, dan seterusnya, maka hendaklah mencontoh sifat Nabi, sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 6 mengontrol, memperhatikan 6 keadaan orang-orang yang di bawah tanggung jawab antum. Ya, 6 jangan mementingkan diri sendiri. Ya, 6 atau jangan kemudian bersikap kaku. Ya, pokoknya ya harus begini, harus begitu. Ya, padahal orang-orang yang dipimpin sama antum, yang di 6 di bawah sama antum tidak memiliki kemampuan. Ya, 6. Thayyib. Atau masa bodoh dengan orang-orang yang 6 di bawah tanggung jawab antum. Jangan sampai demikian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan terhadap para sahabatnya, 6 bertanya tentang keadaannya dan seterusnya. Al-faidatu tsaniyah anna saumal musafir mal masyaqqati laisa minal birri. Faidah yang kedua bahwasanya puasanya seorang musafir disertai dengan kesusahan, disertai dengan keberatan, disertai dengan masyaqqah, bukan merupakan kebaikan, bukan merupakan hal yang baik. Ya, 6. Tapi nanti saya kalau tidak berpuasa saya berat daripada nanti mengqadha pada waktu yang lain. Lebih baik saya berpuasa. Ya, 6. Kalau antum memiliki kemampuan, kekuatan, silakan saja. Tapi kalau kemudian sampai ya 6 memadharatkan, ya, akhirnya jatuh sakit, kemudian pingsan, kemudian ini dan itu. Ya. Maka yang demikian 6 bukan merupakan kebaikan. Ya. 6. Al-faidatu tsalitsah masyru'iyatul akhdhi bi rukhsatillahi ta'ala wa adamu ijhadi al-mar'i nafsahu fima rakhasallahu fihi. Ya, faedah yang ketiga, disyariatkan mengambil keringanan dari Allah Ta'ala. Ya, disyariatkan mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan memaksa, janganlah seseorang memaksakan dirinya pada apa-apa yang Allah memberikan keringanan baginya dalam perkara tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan. Nah, bagi musafir di bulan Ramadan, nah, jangan berpuasa. Karena jangan berpuasa, tapi berbukalah. Kemudian mengganti pada waktu yang lain. Ya. Faman syahida minkum asyara falyasumu wa man kana maridan aw ala safarin faiddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Faman kana maridan aw ala safarin, dan barang siapa sakit atau berada atau melakukan safar, faiddatu min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari-hari yang lainnya. Ganti pada hari yang lain, yakni pada bulan Ramadannya. 6 dia berbuka karena apa? Karena sakit atau karena safar. Ya. 6 jadi syariatkan mengambil rukhsah, mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah seseorang memaksakan dirinya pada perkara yang Allah memberikan keringanan padanya. Ya. 6 Al-faidatul rabiah, faidah yang keempat, zawajul izdiham ala ru'yatil asya al-gharibah. Boleh berdesak-desakan untuk melihat perkara-perkara yang asing, perkara-perkara yang aneh. Ya. Nah, artinya aneh ya apa namanya? Ya baru kejadian saat itu, ya, baru kejadian di saat itu. Di mana para sahabat di sini 6 berkerumun, berdesak-desakan. 6 karena apa? Karena ada orang yang ya mungkin hampir-hampir pingsan, ya. Hampir-hampir pingsan atau 6 kelelahan karena berpuasa, ya. Karena kehausan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. 6 mereka para sahabat berdesak-desakan 6 untuk melihat 6 temannya yang kepayahan ataupun mengalami kelelahan dikarenakan berpuasa ketika safar tersebut. Enam. Baik. Berdasarkan hal ini, berdasarkan hadis ini, dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah berpuasa Ramadan ketika safar. Ya, mana yang benar? Berpuasa Ramadan ketika safar. Ya. Enam. Sebagian para ulama berpendapat, ya, tidak boleh, haram berpuasa ketika safar. Berpuasa Ramadan ketika safar. Ya, haram, tidak boleh. Enam. Hal ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Dan ini adalah madhabnya Zahiriyah. Madhabnya Zahiriyah. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan kemudian safar, enam, tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa berdosa. Ya. Enam. Baik. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya, ya, jamaah ulama, jumhur ulama, di antaranya imam yang empat, ya, berpendapat boleh berpuasa dan boleh berbuka. Boleh berpuasa dan boleh berbuka. Ya, enam. Taib. Ini dua pendapat dalam masalah berpuasa Ramadan ketika safar. Ya, satu pendapat mengatakan tidak boleh berpuasa. Ya. Pendapat yang lainnya adalah boleh berpuasa, boleh berbuka. Enam. Madhab yang pertama atau enam, pendapat yang pertama berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau melakukan safar, melakukan perjalanan, maka gantilah pada waktu-waktu yang lain, pada hari-hari yang lain. Nah, sisi pendalilannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan berpuasa kecuali atas orang yang menyaksikan bulan Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang yang sakit dan safar pada waktu yang lain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, nah, atas orang yang sakit dan musafir pada waktu yang lain, jadi puasa Ramadannya pada waktu yang lain. Nah, ini dalil pendapat yang pertama. Baik, dalil yang lainnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat safar, ya, keluar bersama para sahabat, ya, di bulan Ramadan, kemudian panas sangat terik. Nah, Nabi dan para sahabat berpuasa. Nah, kemudian Nabi melihat, nah, memperhatikan para sahabat, ternyata, nah, ada yang kepayahan dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW meminta sewadah air, kemudian Nabi mengangkatnya agar orang-orang lihat, kemudian Nabi minum. Nabi minum. Nah, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW bahwasanya sebagian orang ada yang berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, ulaikal usoh, ulaikal usoh. Mereka itu orang yang bermaksiat. Mereka itu orang yang bermaksiat. Jadi orang yang berpuasa itu orang bermaksiat. Nah, tapi kemudian perkataan Nabi SAW ini dimansuh dengan Nabi SAW melakukan puasa ketika safar. Nah, ya, dari sini bahwasanya Nabi ketika safar dan melihat para sahabatnya kepayahan, nah, kemudian Nabi apa? Berbuka. Ya, berbuka. Nah, demikian juga berdalilkan dengan hadis yang sedang kita baca ini, laisa minal birri asyam fi safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, taib. Lalu apa dalil jumhur Dalil jumhur, 6, yang menyatakan bahwasanya boleh berpuasa, boleh berbuka bagi musafir di bulan Ramadan. 6. Di antaranya lah berdasarkan hadis Hamzah Al-Aslami, yaitu Nabi SAW melakukan satu safar. Hamzah Al-Aslami bertanya kepada Nabi SAW, ya, 6, yani apakah boleh kalau aku berpuasa ketika safar? Kata Nabi SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau berpuasa maka silahkan berpuasa, kalau kamu mau berbuka maka silahkan berbuka. Nah, di sini Nabi SAW memberikan pilihan, memberikan pilihan. Nah, boleh berpuasa, boleh berbuka. Nah, demikian juga berdasarkan hadis Anas, kunna nusafir ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir walal muftir 'ala as-sha'im. Yaitu berdasarkan hadis Anas, nah, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, kami melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mengingkari atas orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mengingkari atas orang yang berpuasa. Ya, nah. Baik, kemudian berdasarkan hadis Abu Darda di mana di dalam disebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan safar, ya, pada panas yang sangat, dan tidak ada yang berpuasa dalam rombongan tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Naam. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, naam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar melakukan puasa. Dan jumhur menjawab dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama, naam, wajabu an adillatil awwalin bima ya'ti amal ayah falladhi unzilat alaihi soma ba'da nuzuliha wa huwa a'lamul khalqi bima annaha nam ana mana ghairu ma dzukirtum. Adapun ayat yang dipakai dalil yang dijadikan hujah oleh pendapat yang pertama adalah bahwasanya setelah itu, ya, setelah itu, setelah turunnya ayat tersebut, Nabi SAW berpuasa. Jadi puasanya Nabi ketika safar adalah setelah turunnya ayat tersebut. Nah, dan Nabi SAW, nah, yang paling tahu terhadap ayat tersebut, ya, Nabi SAW orang yang paling tahu makna daripada ayat tersebut, ya. Sementara pendapat yang pertama mengatakan makna ayat itu adalah Allah mewajibkan, ya, nah, berpuasa, Allah tidak mewajibkan enam puasa kecuali orang-orang yang menyaksikan Ramadan saja, ya, dan Allah tidak mewajibkan atas orang-orang yang sakit dan musafir, ya. Ternyata Nabi SAW ketika safar berpuasa, ya, enam. Taib. Demikian enam hadis-hadis yang lainnya, sehingga enam pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah enam tergantung apa orang yang melakukan safar tersebut. Yani seandainya orang yang safar tersebut enam memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan yang tidak memadaratkan terhadap enam terhadap dirinya, maka tidak mengapa baginya berpuasa. Ya, tidak mengapa baginya berpuasa. Akan tetapi seandainya dia berbuka di bulan Ramadan karena safar, nah, maka juga tidak tercela, tidak berdosa. Nah, karena dia nanti mengganti pada waktu yang lain. Nah, bisa pahami ini? Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.